Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita petang hari ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk kembali kita belajar atau membaca ayat-ayat Allah. Pada sebelum Ramadan kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah sampai selesai 286. Sekarang kita melompat pada surat yang ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd di dalam urut-urutan mushaf Al-Qur'an diletakkan pada surat yang ke-13, masuk dalam kategori surat Madaniyah atau surat yang diturunkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 43 ayat dan di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita beberapa pokok bahasan, yaitu tentang kemukjizatan-kemukjizatan atau peristiwa-peristiwa kauniyah yang menakjubkan. Ar-Ra'd itu artinya petir. Jadi peristiwa petir itu pun juga peristiwa yang menakjubkan, yang di situ mengandung banyak sekali pelajaran buat kita. Ada guruh, ada petir, ada mungkin apa, mendung mega. Nah, ini peristiwa-peristiwa itu merupakan pelajaran buat kita. Nggih, untuk menyingkat waktu, mari kita lihat ayat yang pertama, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi walladhi unzila ilayka mir rabbikal haqq. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yutabbirul amra yufashilul ayati la'allakum bilika'i rabbikum tukinun. Alif lam mim ra ini disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Di dalam Al-Quran ada puluhan, 27 atau 28, saya kurang ingat, ayat surat-surat yang didahului dengan ayat-ayat semacam ini. Ada yang bentuknya satu huruf, contohnya adalah qaf, shad. Ada yang dua huruf, tiga huruf, empat huruf. Sebagaimana ini, ada yang lima huruf, ada yang enam huruf. Nah, ayat-ayat semacam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tadi disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, yang fungsinya menurut ulama-ulama tafsir adalah li'ijazul Qur'an, untuk menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan dari apa? Minimal dari sisi sastra, dari sisi balaghahnya. Dan yang kedua, ada pendapat ini untuk menarik orang-orang yang membacanya. Karena kelaziman sastra Arab itu, sastra yang paling terkenal adalah sastra Arab, punya kelebihan-kelebihan yang banyak sekali. Tetapi selama riwayat sastra Arab itu tidak dikenal ayat-ayat atau kalimat-kalimat semacam ini, ya. Maka ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya dengan diawali dengan kalimat-kalimat semacam alif lam mim ra dan seterusnya itu tadi, ini membuat penasaran untuk orang yang membacanya agar lebih terpancing untuk membaca pada kalimat-kalimat atau pada lembaran-lembaran berikutnya. Nah ini ya, itu diantara fungsinya semacam itu. Tetapi ulama-ulama tafsir seluruhnya mengembalikan tentang makna hakiki dari ayat-ayat semacam ini kepada Allah Ta'ala. Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwa penafsiran ayat ini adalah Allahu A'lam, ya, Annallahu A'lam. Saya berpendapat bahwa yang penafsiran yang paling tepat adalah Allahu A'lam ini. Kemudian tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab, itulah ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu keseluruhannya itu al-mu'jaz, mengandung kemukjizatan. Di seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung kemukjizatan. Mukjizat itu apa toh? Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa diterima, sesuatu yang menakjubkan. Itu nggih mukjizat, sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Ini. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu mengungguli dari kitab-kitab yang lainnya. Jadi seluruh kitab, seluruh buku yang ada di dunia ini jika dibandingkan kualitasnya dengan kandungan Al-Qur'an, dengan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Baik dari sisi sastranya, dari sisi isinya, dari sisi bahasanya, maka semuanya Al-Qur'an itu punya keistimewaan. Ini tentang tilka ayatul kitab. Bahkan ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Al-Qur'an ini kalau Allah di dalam surat Al-Isra itu menyebut sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin. Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa itu obat. Obat, tapi obat yang tidak mengandung mudarat, itu namanya syifa. Contohnya kalau di dalam surat An-Nahl itu Allah juga menyebut kata madu, nggih, bukan di madu nggih, tapi madu nggih. Madu itu sebagai syifa uninas, obat buat manusia. Madu itu obat yang tidak mengandung mudarat. Orang sakit minum madu itu sehat, insya Allah. Orang sehat minum madu tambah sehat. Nah itu syifa itu semacam itu. Tapi kalau kita tuh misalnya pusing, kita minum obat pusing nopo biasanya pun? Apa? Bactril, Butrek gitu nggih, Butrek. Lah dengan izin Allah bisa sembuh. Tapi ketika kita ini sehat, setiap hari mengonsumsi Butrek itu gimana? Tambah sehat atau tambah kelenger? Iya. Tambah kelenger, ginjal kita bisa kena. Lah itu berarti itu maknanya syifa itu tidak semacam itu. Jadi syifa itu dalam segala kondisi itu dikonsumsi itu tidak membawa madarat. Nah, Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an itu juga begitu. Orang yang hatinya berpenyakit diobati dengan Al-Qur'an itu bisa sembuh. Dan orang yang hatinya sehat, hatinya bersih, dia mengkonsumsi Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an, dia apa? Membaca Al-Qur'an, hatinya tambah sehat, tambah bersih. Nah, itu kemukjizatan Al-Qur'an semacam itu. Ya. Dan bahkan Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk obat-obat tertentu, ya. Misalnya untuk ruqyah dan sebagainya. Untuk bisa menenangkan hati. Itu kemukjizatan-kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi kalau ketika kita ini lagi galau, maka kita itu untuk bisa menghilangkan galau itu dengan kita membaca Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu memenangkan hati. Nah, sementara tilawatul Qur'an dzikrul akbar. Membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling besar. Jadi zikir yang pahalanya terbanyak, pahalanya yang paling banyak itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi ketika galau, kelingan utange akeh gitu nggih. Kelingan nggih, wah itu ya maca Al-Qur'an. Ning bukan terus utange nanti lunas mboten nggih. Ya tetep utange tetep akeh. Nah. Kemudian wallazi dan yang unzila ilaika diturunkan kepada ilaika kepada engkau Muhammad mir rabbika dari Tuhanmu itu al-haq itu adalah benar. Di sini ulama tafsir menjelaskan benar itu mengandung tiga makna. Pertama, la yaltabisu bil batil. Al-Qur'an itu tidak tercampur dengan kebatilan. Yeah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlahnya 114 surat, 30 juz, 6000 sekian ayat, tidak ada satupun ayat yang mengajak kepada kebatilan. Tidak ada satupun ayat yang tidak benar. Semuanya ayat-ayat itu adalah benar. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang mengandung kebatilan. Tidak ada yang menyuruh kepada kesesatan, tidak ada. Itu definisi al-haq yang pertama. Kemudian yang kedua adalah la syakka wa la yahtamilu syakka, tidak mengandung sesuatu yang ragu-ragu, meragukan. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Nah. Maka kalau orang itu meragukan Al-Qur'an, itu bukan berarti Al-Qur'annya yang salah, tapi penyakit yang ada dalam hati manusia itu yang ada. Ngguti was salat neraka ben surga rame. Wah, serasa salat weh meragukan gitu nggih. Lah ini itu bukan Al-Qur'annya yang meragukan, tapi orang itu ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an adalah tidak mengandung layah tamilu taraddadu. Tidak mengandung apa taraddadu bolak-balik, timpang tindih, ya. Ayat satu bertentangan dengan ayat yang lain, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya itu seirama, semuanya itu seiring sejalan, semuanya itu mendukung. Tapi banyak sekali pasal-pasal atau buku-buku yang dibuat oleh manusia, bahkan kitab-kitab yang dianggap suci oleh manusia, yang itu dibuat oleh manusia, terjadi tumpang tindih. Di sini tidak boleh, di sana boleh, dan sebagainya. Nanti coba kita, saya pernah nih, ditunjukkan oleh Bapak Lasiman yang dulu pernah ngisi di sini nih, itu kitab Injil Keluaran 1976 dengan kitab Injil Keluaran 1980 sekian tentang menyebut pasal-pasalnya sama di ayat yang sama, tapi di ayat di Injil Keluaran 1976 itu diartikan di situ itu apa babi gitu nggih. Jadi intinya Yesus itu mengharamkan babi, intinya begitu nih. Tapi di Injil 80 sekian itu yang di situ tidak babi, tapi babi hutan, gitu nih. Jadi padahal kita ngerti babi hutan dengan babi itu berbeda nih. Babi hutan itu namanya disebut dengan celeng. Nah, kemudian babi itu mungkin kita tahu babi beda nih ini. Nah ini, tapi Al-Qur'an tidak ada yang tumpang tindih. Ya, kemudian walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kebanyakan manusia itu dengan Al-Qur'an itu kadzab, mendustakan. Kebanyakan Al-Qur'an itu kebanyakan manusia itu tidak mau menerima Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian dan Saudara sekalian, berbahagialah kita ini. Kita ini mau menyibukkan diri untuk belajar Al-Qur'an. Kita mau untuk belajar Al-Qur'an itu sebaik-baik kesibukan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kesibukan yang terbaik adalah kesibukan dalam rangka kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Qur'an. Nah ini ya. Maka Ibnu Umar itu beliau sering ya berdoa di depan Ka'bah itu, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini dari golongan orang-orang yang sedikit. Kenapa doa begitu? Ya, karena kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak mendapatkan petunjuk, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pun ya Allah, kula nyuwun dadi wong sing golongan sedikit mawon. Mboten mayoritas. Nah, nggih. Lah sementara kadang-kadang kita itu menilai kebenaran itu berdasarkan mayoritas gitu nggih. Lah umume wis ngono. Nah, gitu nggih. Padahal dalam surat Al-Anfal itu wa in tuti aktsara man fil ardh, jika engkau itu mengikuti kebaikan manusia yang ada di bumi ini, sungguh mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam kita meniti menjalani kehidupan ini, kita ini berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang kepada sunnah, bukan berpegang kepada kebanyakan sing mengikuti. Bukan berpegang kepada umumnya. Lah umume wis ngene, umume menungso kuwi mlebu neraka, mosok aku mlebu ning surga. Engko koncone sithik. Lah naudzubillah min dzalik. Nggih. Jadi kita harus konsisten walaupun kita itu sedikit. Dan memang kalau kita lihat di dalam hadis itu, perbandingan penghuni neraka dengan penghuni surga itu ketika ada sapi yang berwarna putih, kemudian sapi putih itu ada bulu-bulu hitamnya yang sedikit, maka yang masuk surga itu adalah perumpamannya yang bulu-bulu hitamnya, lah sing bulu-bulu putih itu sing penghuni neraka. Dan jika ada sapi hitam, di situ ada bulu-bulu putih yang sedikit, maka bulu yang hitam, bulu yang putih yang sedikit adalah yang masuk surga, sementara yang mayoritas itu penghuni neraka. Maka mari kita ini tidak bangga dengan banyaknya manusia, tapi kita bangga dengan kualitas kita itu mau belajar Al-Qur'an ini ya. Kemudian Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah zat yang mengangkat langit-langit di sini 7 langit. Bi ghairi amadin tarawnaha, dengan tanpa tiang yang kau melihatnya. Ini nanti kalau kita buka di dalam tafsir Imam Qurtubi, ini ada 2 pendapat ya tentang Allah mengangkat langit tanpa tiang. Pendapat yang pertama, memang Allah menciptakan langit itu tanpa adanya tiang. Itu pendapat yang pertama. Tanpa adanya penyangga. Kalau ini kan ada angin masjid ini, lebarnya berapa ini? 7 atau 8 ini? 7,5 lah ini. Ada tiangnya, terus ini ada blandare ini namanya jarak lengkangnya ini gini. Ini ada baloknya yang ketebalannya 60-an senti ini kurang lebih ya. Ini lah ini apa itu namanya lengkangnya. Semakin jarak lengkangnya semakin jauh maka baloknya semakin besar gitu nggih Mas Yoga nggih. Nah, tapi langit itu jarak lengkangnya berapa kilo itu? Nah, itu tidak ada tiangnya sama sekali, tidak ada balok penyangganya sama sekali. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu ada penyangganya, ada tiangnya, tapi tidak diperlihatkan Allah kepada kita. Itu berdasarkan kalimat ini, tarawnaha yang engkau melihatnya. Nah, berarti memang ada tiang tapi tidak diperlihatkan Allah kepada kita. Ada pendapat yang berpendapat semacam itu nggih, Allahu a'lam ini. Ya, tapi yang jelas kita melihat langit itu satu tanpa tiang, tanpa balok, tanpa penyangga. Kedua, langit itu tidak ada retaknya sedikit pun. Kita tidak pernah melihat langit itu bentet nggih. Bentet niku bahasa Indonesianya retak. Nah, padahal kalau kita itu melihat gerabah misalnya kekasongan itu, gerabah-gerabah yang habis dibakar itu, nggih, dalam karya yang kecil itu aja itu banyak kita jumpai gerabah-gerabah itu retak, entah satu rambut atau mungkin bahkan lebih dan sebagainya, nggih. Tapi langit nggih dalam surat Al-Mulk itu bahkan kita itu disuruh untuk melihat nggih. Farji'il basar, ulangilah penglihatanmu. Hal taro min futur, adakah sesuatu yang janggal dari langit? Adakah keretakan sedikit pun dari langit itu? Nah, ini itu karyanya Allah yang fenomenal semacam itu. Ya. Kemudian, summastawa 'alal 'ars. Kemudian Allah itu bersemayam di arsnya Allah. Jadi Allah itu keberadaannya di ars. Nah, arsnya Allah Bapak Ibu, nanti kalau kita buka di beberapa kitab tafsir ini ya, dalam menafsirkan di antara juga ayat kursi surat Al-Baqarah 255. Jadi kursinya Allah, kursi yang dimaksud kursinya Allah itu bukan kursi yang digunakan untuk duduk Allah, tapi kursi itu digunakan untuk meletakkan kakinya Allah. Nah, kursinya Allah itu jika dibandingkan dengan luas alam raya ini, luas alam raya ini bagaikan gelang yang dipakai oleh ibu-ibu. Kemudian kursinya Allah itu adalah bagaikan padang pasir yang luas. Jadi padang pasir misalnya katakanlah di Parang Tritis sana, ibu-ibu tindak Parang Tritis di sana ada padang pasir yang ya cukup luas lah gitu ya. Lah itu ibu-ibu punya gelang satu dilempar ke situ, luk gitu ya. Lah alam raya yang terdiri dari langit dan bumi, yang terdiri dari planet, terdiri dari sekian ya, makhluk yang ada di dalamnya, itu adalah bagaikan gelang itu tadi. Lah kursinya Allah yang luas itu tadi ya, itu bagaikan padang pasir yang luas tadi. Nah, kemudian di atas kursinya itu, kursinya Allah itu ada arsnya Allah. Lah arsnya Allah itu sama dengan perbandingan tadi. Arsnya Allah itu bagaikan gelang yang kita lempar ke padang pasir tadi. Jadi arsnya Allah itu padang pasir yang luas dan kursinya Allah itu yang bagaikan gelang yang kita lempar tadi. Nah, itu bisa kita bayangkan betapa besarnya arsnya Allah, betapa besarnya kursinya Allah, dan betapa kecilnya alam raya ini di hadapan Allah. Apalagi kok ming Indonesia, apalagi kok ming Jogja, apalagi ming Tambak Bayan, apalagi kok kita ini. Nah, jadi buat Allah SWT menyingkirkan bumi ini, itu bagaikan kita itu, nah ini ada kotoran. Ada kotoran kita buang ke luar masjid. Itu enggak ada sama sekali artinya. Kita enggak merasa kehilangan sama sekali. Satu kotoran ini kita buang ke masjid, keluar masjid. Nah, buat Allah SWT juga begitu itu. Jadi Allah itu menghancurkan bumi, Allah itu menghancurkan alam raya ini. Allah tidak ada ke apa istilahnya kehilangan sedikit pun. Kayak ini bar kukune sapa iki. Nah, nggih. Ini kita ambil terus kita buang ke luar masjid, enggak ada artinya. Masjid tidak akan berkurang kekayaannya sedikit pun. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah menghancurkan bumi ini, nggih. Maka Allah tidak akan berkurang kekayaannya sedikit pun. Nah, nggih, subhanallah. Kemudian wasakhara syamsa wal qamar, dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan. Jadi bulan, matahari, dia berada di dalam garis edarnya. Bulan setiap hari keliling mengelilingi bumi, matahari setiap hari njedul bersinar, niku semuanya berada dalam ketundukan kepada Allah Ta'ala. Jadi bulan tidak akan ngambek, aku tak leren bendino mubeng-mubeng terus mumet gitu nggih. Tak leren rong dino, rong dino mengke sesatit garik 17 dino mengke. Nggih, ini nggih. Matahari ngambek, wah gandeng menungso kakean do protes, aku tak ran jedul telung dino e. Ya. Lah nggih memeane ra garing. Nah, nggih. Subhanallah, nah ini nggih. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, ketundukan kepada Allah itu ulama membagi dalam dua bentuk. Bentuk iradah, bentuk dalam kehendak Allah, dan yang kedua ketundukan dalam bentuk perintah Allah. Memenuhi perintah Allah. Lah, ketundukan dalam bentuk iradahnya Allah itu seluruh makhluk ini semuanya tunduk kepada Allah. Termasuk orang kafir itu pun juga tunduk kepada Allah, tapi dalam bentuk iradah. Contohnya, ketika orang kafir itu dikasih sakit oleh Allah, orang kafir itu raiso kok nggih mengelak, menghindar kan enggak bisa nggih. Lah itu tunduk dalam bentuk iradahnya Allah. Tapi orang kafir tidak diberikan ketundukan dalam bentuk memenuhi perintah Allah. Nah ini. Lah nanti yang akan diganjar oleh Allah adalah tunduk dalam bentuk memenuhi perintah Allah. Nah ini. Nggih. Saya lanjutkan. Kullu yajri li ajalin musamman. Segala sesuatu itu akan berjalan sampai waktu yang musamman, sampai waktu yang ditentukan. Di sini mengandung makna Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu akan ada waktunya rusak, akan ada waktunya binasa, akan ada waktunya hilang dan sebagainya. Kullu halikun ila wajha. Segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa kecuali wajahnya Allah, kecuali keberadaan Allah Ta'ala. Nah ini. Makanya sesuatu ini termasuk juga sesuatu yang kita anggap mati. Nggih. Makanya ibu-ibu ketika putrane pun mecah di gelas, niku ampun dijeweri, ampun digebuki. Ya memang umure gelas niku semonten niku. Jadi benda mati pun itu juga diciptakan oleh Allah, ada umurnya. Nggih. Kita punya HP, kadang-kadang enek sing awet, enek sing gampang rusak. Nah, itu nggih, itu ya kayak menungso-menungsone nek sing umur setahun mati ya akeh, umur 2 tahun mati nggih banyak nggih. Ada yang sampai 60-an tahun mati ya ada. Ya jadi yang ada umurnya itu bukan hanya makhluk hidup saja. Makhluk mati pun itu juga ada umurnya. Kadang-kadang kita punya gelas lagi rong dino pecah, itu nggih. Nah, kayak kemarin komputer saya itu trouble, kon ganti mainboard diganti, lagi sewengi mainboardnya jaluk ganti meneh gitu. Ya wis umure mung sewengi tok. Ya wis digelani ya piye gitu ya. Ya. Ya. Ya jadi ganti mainboard mung sewengi. Ya jadi inilah kita semuanya ini akan ada batasnya, termasuk kita, termasuk apa yang kita punyai. Ya. Jadi sepeda motor kita kadang-kadang rusak. Nah ini memang batas umurnya juga hanya sampai segitu, perlu perbaikan dan sebagainya ini. yudabbirul amra yufassilul ayati, Allah mengatur segala sesuatu dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kita ini dengan akhirat itu kita ini yakin. Ini ya. Ya, sekarang tolong dibacakan pengertian yang bisa diambil darinya, monggo. Al-Qur'an ini sesungguhnya benar dan benar pula bahwa datangnya dari Allah. Ya, jadi Al-Qur'an itu isinya, bahasanya, segala sesuatu itu adalah benar. Nasihat-nasihatnya itu benar. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an, siapa yang berucap sesuai dengan Al-Qur'an, maka pasti dia benar ucapannya. Siapa yang berbuat sesuai dengan Al-Qur'an, maka pasti juga benar perbuatannya. Nah ini ya, jadi monggo kita sesuaikan diri-diri kita itu dengan Al-Qur'an ini. Kedua, monggo Kang Habib. Ya. Jadi orang yang mau taat kepada Allah, orang yang mau bersyukur kepada Allah niku ming sithik. Nah, alhamdulillah kita ini kok jadi orang yang sedikit. Kita ini jauh dari Kanjeng Nabi ya. Bahasane we kita radong. Wajahe Nabi kita itu ora tau ketemu. Kemudian kurun waktunya berbeda. Kemudian sukunya berbeda. Ning kok gelem-geleme kita ini percaya dengan Rasulullah. Sementara ada orang yang sejaman dengan Rasulullah, mendapatkan nasihat langsung dari Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, tapi dinasihati oleh Rasulullah beliau tidak mau. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, orang-orang kafir Quraisy, itu dekat dengan Nabi, nggih. Kemudian hidup bersama Nabi, dinasihati Nabi. Kurangnya apa dinasihati Nabi itu? Ya. Tapi beliau mereka tidak maulah. Kita itu ora tahu ketemu Nabi. Nggih. Ya. Ning kok gelem percaya kalih Kanjeng Nabi. Nah, ini karena kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan hidayah tu taufik oleh Allah Ta'ala. Maka mari kita syukuri dengan jalan kita taat kepada Allah. Nomor 3. Ya, segala sesuatu itu tanpa batas kecuali zatnya Allah ya tentunya ya. Tadi saya sampaikan kita punya jam, punya HP, punya barang-barang yang kita anggap mati, itu pun juga nanti akan suatu saat akan rusak, akan hilang atau akan apa ya, ada umurnya lah ini ya. Maka tadi saya sampaikan ibu-ibu, ketika kita itu punya sesuatu rusak, piring pecah, nggih, gelas gripil, ya ini ya wis waktune gitu nggih. Terakhir, dengan memperhatikan dan mempelajari ayat-ayat ini, semua sebenarnya ada jalan untuk beriman dan yakin. Ya, jadi dengan kita itu mau mentadaburi, mau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu menjadi jalan buat kita itu untuk kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nggih, Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya Allah yang mau beriman, kita mau belajar Al-Qur'an dan kita dilunakkan hati kita untuk tetap menerima nasihat-nasihat Islam ini. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin.